Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin yang ada cetakannya yang ada gambar bintang mana? Mana bintangnya? Ada. Setelah tadi atau sebelumnya? Terakhir. Baik. Qala Syekh Muhammad Hamid Fikir rahmat ta'ala ha'un. Pemana ha'? Kalau sana tahawilun nukilan, tahawilun nakal. Sanad mana sanad di sini? Sanad. Pindah nukilan gitu maunya, bukan kok tahwil sanad. Kalau bicara masalah matan hadis ya ada sanadnya, ini nukilan saja. Tahwil sanad. Tahwil pindah nukilan. Nukilan dari mana? Nukilan dari mana? Dul Bekar. Dari apa? Dari mana? Goreng? Dari mana? Mana gorengnya? Goreng. Gak ada? Mana beliaunya? Mana diungi? Sengit lagi? Mumet, mungser, akan sambel, salat. kamu, Derman, nuklir dari mana ini? Enggak di Murojaya, asal datang aja. Mas jadi, bintang mana ada bintang? Masa bintang? Iya? Iya, punya itu bintang? Punya apa? Bisa tinggal bintang ini? Mana pula? Mau bisa? Kalau bintang dari saya bin bas. Bintang itu dibawa sini. Berarti ini punya saya Ben Bas ini. Kalau ada bintang itu punya saya Ben Bas. Tentu bilang punya saya Hamid Fiki. Kalau ada bintang itu punya saya Ben Bas. Dibilang, udah berkali-kali kemarin awal taklim. Kalau ada gambar bintang itu yang nukil saya Ben Bas. Atau yang ngomong. Kalau nggak ada gambar bintang dari Syekh Muhammad Hamid Fiki. Perhatikan. Jadi di sini karena itu ada gambar bintang, punya antum berarti situ nukil apa? Taliknya itu dari Syekh bin Bas. Jadi berkata, qala Syekh bin Bas wa ta'ala fa inna aktsaran nas. Cuma di sini enggak tertulis. Bintangnya ini kemana arahnya? Punya mus'ab ada ke atas itu. Syekh Muhammad Fiqi menukilkan dari Qurratul Uyun. Qurratul Uyunil Muwahidin. Dinukil dari sana, kemudian nukilan itu ditambah sama Syekh bin Baz dengan gambar bintang itu. Jadi nukilan dari Qurratul Uyun yang menukilkan Syekh Muhammad Hamid Fikih. Dalam nukilan tersebut ada catatan kaki tambahan dari Syekh bin Bas dikasih gambar bintang. Nah ini. Qala rahmatullah fa inna aktsaran nas ya'taqiduna annal aqtaba al arba'ata wa ala ra'sihim al qutbu al ghausu itu sarafuna fi apa itu? Hah? Bulkaun? Siapa? Bulkaun yang leher gitu? Oh. Fil ihya wal imata gitu. Fil ada fa-nya fi fil kauni bil ihya. Aywah, di sini enggak ada. Wal imata war rizqi war durri wan naf'i. Kebanyakan manusia meyakini apa diyakini? Ada namanya al aqtab al arba'ah. Wala ra'sihim al-qutbur al-gaus. Mereka ini empat kutub tadi memiliki tasarruf, memiliki tata aturan fil kaun, pakaun alam. Dalam menghidupkan dan mematikan dan memberi rezeki dan memberikan madarat dan manfaat. Ini yang syirik apa namanya? Apa syirik apa namanya? Syirik dalam apa? Dalam rububiyah. Wa inna majlisa awliya'ihim tu'radu alaihim su'unul alam. Alam berkaitan dengan alim. Kalau alim, wong sing alim. Kalau alam, ya alam. Bahwasanya majlisnya para wali-wali mereka itu tu'radu alaihi. Di majlis itu dibentangkan, dinampakkan. Su'unul alam, urusan alam dunia ini dibentangkan kepada majelisnya mereka al-aqtab al-arba'ah. Sebagai bukti, kata beliau Syekh bin Baz, tentang keyakinan kebanyakan manusia dalam perkara ini, ikra' kitab as-sya'rani wal-ibriza lid-dabbaq gitu. Ibriza ini nama kitab, Ibriz. Wa kutubah, wawin wawatab kepada tadi yang sebelumnya, wa kutubi. Diperhatikan baca itu. Bacalah kitabnya Sya'rani dan juga kitab namanya Ibris penyanyi Debag. Dan kitab-kitab Tijaniya, wa kutubat Tijaniya, wa ghairaha. Dan selainnya. Min kutubi ulaika ad-dhalin al-mudillin. Dan selain dari kitab-kitab tadi, dari kitab-kitab mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Tajidil sirkal ladhi makana yakhtur ala bali Abi Jahl wa ikhwanihi. Dalam kitab-kitab itu engkau mendapati kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini tak pernah terlintas di pikirannya Abu Jahl dan saudara dan konco-konconya. Artinya kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab tadi itu enggak pernah terbesitkan oleh pikirannya Abu Jahl. Maknanya lebih parah. Mafhum? Maknanya lebih parah kesyirikan yang tertera dalam beberapa kitab tadi. Kitabnya Sya'rani, kitabnya Debag, kitabnya Tijaniya, dan yang lainnya. Kenapa? Kok enggak pernah terbesit, enggak pernah terlintas? Makana yakhturu. Oh, mana yakhtur? Tak pernah terlintas pada pikirannya Abu Jahl dan konco-konconya. Li'annahum lam yakunu biwaqahati ha'ula'i wa fujurim. Karena mereka Abu Jahl dan kawan-kawannya tak pernah apa? Apa waqaha? Sejelek mereka dan sefajirnya mereka enggak pernah. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di kepalanya Abu Jahl ini enggak apa? Enggak pernah ada dalam kerusakan yang ada di kitab-kitabnya tadi Sya'rani dan yang lainnya tadi. Nah, apa ini? Artinya kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab itu lebih parah daripada kesyirikannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya enggak punya keyakinan. Kalau berhala-berhala mereka itu menciptakan langit dan bumi, mengatur dunia dan isinya. Enggak pernah. Bahkan mereka meyakini, ya kan, Abu Jahal dirinya sendiri dan kawan-kawannya dan semua ciptaan yang ada di muka bumi ini Allah yang menciptakan. Walain soal tahu man khalaqas samawati wal arda la yakulunna Allahu. Wahai Rasul, jika engkau bertanya kepada mereka musyrikin, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Musyrikin pasti mengatakan, yang menciptakan siapa? Allah. Sementara ini yang mengatur alam dan isinya adalah Al-Aqtab Al-Arba'ah. Apa ini? Maka itu kesyirikan yang tertera dalam kitab-kitab ini tak pernah terlintas, tak pernah terbesit di kepalanya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Itu perhatikan. Ini kalamnya Syekh bin Baz sebagai tanggapan terhadap apa yang dinukil oleh Syekh Muhammad Khalid Fiqih dari kitab Qurratu Uyunil Muwahidin. Perhatikan, sejak awal kita membuka kitab ini, dari kita kasih tahu bahwasanya ketika kita lihat dalam taklik kalau ada gambar bintang punyanya Syekh bin Baz. Apa itu? Maka itu berarti kita kembali ke atas, fala ya'manul wuku' fi syirki laman wa jahilun bi wa bima yukhallisuhu minhu. Maka tidaklah merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh tentang kesyirikan dan bodoh dengan apa yang bisa membebaskan dirinya dari kesyirikan. Apa yang membebaskannya? Berupa ilmu billahi ta'ala. Jadi mengatakan tentang Allah dan mengatakan apa yang Allah itu mengutus dengannya, utusannya, berupa tauhid, berupa larangan dari syirik. Tanpa tahu ini, duduk-duduk. Tanpa tahu, tanpa pengetahuan ini, maka, ya kan, dia, tanpa tahu dari maka apa? Enggak. Memiliki kekhawatiran akan terjatuh dari kesyirikan. Dengan tahu, maka dia khawatir. Kalau enggak tahu, merasa aman. Dan ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak dari kalangan manusia. Merasa aman akan terjatuh dalam kesyirikan karena kebodohan mereka. Enggak tahu syirik. Enggak tahu ilmu untuk membebaskan dari kesyirikan. Artinya enggak mengenal Allah. Enggak mengenal Allah Ta'ala. Enggak tahu. Tidak mengenal Allah dan tidak mengenal tentang. Tidak memiliki ma'rifah. Ma'rifah yang tuntutannya mengetahui hanya Allah SWT, bukan sekedar mengenal Allah Sang Pencipta, semua orang tahu, tapi ma'rifah yang menuntut bahwasanya Allah berhak diesakan, berhak diibadai, dan selainnya adalah tidak berhak diibadai, namanya ma'rifah yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat. Kalau sudah pengetahuan bahwasanya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, semua orang tahu. Tapi pengetahuan yang lebih daripada itu, pengetahuan untuk mengetahui bahwasanya Allah lah yang satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai, selainnya adalah batil. Ini adalah ma'rifah yang bermanfaat. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Yang mereka tahu cuma merasa dirinya ciptaan Allah. Bumi dan isinya ciptaan Allah, rezeki Allah yang ngasih. Kemiskinan, kekayaan Allah yang mengatur. Tapi haknya Allah Ta'ala mereka enggak mengetahui. Haknya Allah atas hamba enggak mengetahui itu apa? Agar apa? Mengesakan dan memurnikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sembahan ini yang tidak dimengerti oleh banyak manusia. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wabil hadisi. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Al-Musannif, siapa Musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam hadis, akhwafu ma akhwafu alaikum akhwafu, ini isim tafdil. yang paling kutakutkan. Ya kan? Apa yang kutakut atas kalian adalah syirik asghar. Jadi yang paling kutakutkan, sesuatu yang paling kutakut atas kalian akan terjadi, janganlah terjadi, yaitu apa? Syirik asghar. Fasu'ila anhu, maka boleh ditanya tentang syirik asghar. Anhu an syirikil asghar. Faqala, maka Rasulullah berkata, ar-riya. Ya ini ar-riya. Apa mana ar-riya? Itu telaku ala. Khubil madu wa khawfi. Dham. Ria adalah. Itu telaku ala. Khubil madu wa khawfi. Dham. Ria itu diungkapkan terhadap perkara yang terkait dengan cinta dipuji dan takut dicela. Itu ria. Itu sahabat Ibn Qayyim rahimahullah. Auradul musannifu hadzal haditsa mukhtasaran ghairu ma'zuwin. Apa makna ghairu ma'zuwin? Hah. Maknanya? Dureng. Apa makna ghairu ma'zuwin? Ayo. Ayo, Tur, Turki. Hah, Tul Fikar. Ayo, Musa. Masjid ini tidak dinisbahkan. Ini berkali-kali yang ngapal cuma menjadi saja, itu enggak apa yang lain. Ghairu ma'zuwin. Hadis ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara ringkas tidak dinisbatkan kepada seorang imam pun dari para a'immah. Cuma didatangkan saja hadis. Siapa yang membawakan hadis ini dari para a'immah tidak dinisbatkan. Dijawab oleh beliau di sini, waqad rawahu Imam Ahmad wa Tabrani wal Bayhaqi wa hadha lafdhu Ahmad. Hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tabrani dan Bayhaqi. Wa hadha lafdhu Ahmad, dan ini lafadznya Imam Ahmad. Haddatsana Yunus, haddatsana Lais an Yazid, yakni bin Al-Had, an Amri, an Amrin, an Mahmud ibn Labid. Anna Rasulullah SAW kal, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling ku khawatirkan atas kalian, yaitu kesyirikan, syirik asghar. Kalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah, mereka berkata. Dan apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Syirik itu apa? Kala riya. Rasulullah kata ini riya. Yaqulullah ta'ala yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, berkata pada hari kiamat nanti, idza jazza an-nasa bi a'malihim, apabila manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka. Idzhabu ilal ladzina kuntum tura'u fid dunya tura'una. Allah berkata kepada mereka, idzhabu, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian di dunia melakukan riya, turau, supaya dilihat oleh mereka-mereka di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jaza'a. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Hadis ini ada sahih. Hadis ini ada hadis yang sahih. Dari Imam Ahmad. Dan juga Syekh Nasir Al-Albani. Jadi riya inilah ya, saya perhatikan, yang sangat dikhawatirkan terhadap para orang-orang soleh. Kenapa? Karena kitabnya terhadap sahabat, terhadap para sahabat. Terus bagaimana dengan kita? Maka lebih harus khawatir akan terjadi riya di sisi kita. Ini kitab yang pertama kali menerima sahabat, para sahabat. Rasulullah khawatir akan terjadi syirik asghar di para sahabat. Bagaimana dengan kita? Maka lebih harus kita memiliki kekhawatiran. Maka benarlah bab ini ditulis oleh beliau, bab khauf minas syirki. Khauf minas syirk, takut dari kesyirikan. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala wa Mahmud ibn Labid ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih lahu minhu sama'un fima ara. Berkata Al-Mundhiri, sedangkan Mahmud tadi yang tertera dalam sanad yang dibawakan Imam Ahmad. Mohon Allah itu dalam melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kata beliau Al-Mundiri, sebetulnya apa yang aku lihat, aku tahu, enggak punya riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya melihat, tapi enggak punya riwayat, gitu. Enggak punya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallam yasallahu minhu sama'un lahu. Lahu demir kepada siapa? Mahmud minhu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama'un. Enggak pernah ada riwayat yang sahih bagi Mahmud ini dari Nabi. Sama ya ini apa? Enggak pernah dapat hadis dari Nabi. Cuma melihat. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim anna al-Bukhari qala lahu suhbatun. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya Bukhari mengatakan Mahmud bin Labid memiliki predikat sebagai seorang sahabi. Lahu suhbatun. Apa suhbah? Keutamaan sebagai seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warja'ahu Ibnu Abdul Bar wal Hafid, demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Al Hafid Ibnu Hajar. Wa qad rawahu Tabrani bi asanida jayyidatin an Mahmud ibn Labid an Rauf ibn Khadij. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad-sanad yang bagus dari Mahmud ibn Labid dari Rauf ibn Khadij. Mata Mahmud sanata sittin wa tis'in, meninggalnya Mahmud ibn Labid pada tahun 96 Hijriah. Wakila sanata sab'in wa sittin, ada yang mengatakan tahun 97. Walau tis'un wa tis'una sana, memiliki umur 99 tahun Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Tapi perhatikan qauluhu in akhwafa ma akhwafu alaikum, sunya yang paling ku khawatirkan atas kalian akan terjadi yaitu syirik asghar. Kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya hadza min shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati wa rahmati wa rafatihi bihim. Ucapan ini sebagai bentuk rasa kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Rahma rafa sama saja maknanya. Shafaqah rahma rafa sama saja. Jadi kalimat yang paling kukhawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Ini adalah bentuk rasa kasih sayangnya beliau SAW terhadap umatnya. Fala khaira illa dallam alaihi wa amarahum bihi. Maka tidaklah ada kebaikan melainkan Nabi menunjukkan mereka atas kebaikan tersebut. Dan Nabi memerintah umatnya dengan kebaikan tersebut. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahum anhu, dan tidaklah ada suatu keburukan melainkan Rasulullah telah menjelaskannya untuk mereka umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada mereka tentang keburukan tersebut, dan Rasulullah melarang mereka dari keburukan tersebut. Maka inilah kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi masah anhu, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan dalam riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi yadullu ummat 'ala khairi ma ya'lamu lahum. Al hadis. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan kewajiban atas nabi tadi menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan apa saja yang diketahui nabi tadi untuk mereka umatnya. Paham? Maka dengan demikian perkara syirik asghar yang Rasulullah khawatirkan ini dikhabarkan kepada kita karena bentuk rasa kasih sayangnya beliau sangat tinggi terhadap umatnya. Fa idza kana syirkul asghar makhufan, makhufan ala sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al kamali ilmihim wa quwwati imanihim fa kaifa la yakhafu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal iman bima ratiba. Maka apabila syirik asghar perkara yang ditakutkan akan terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW bersamaan dengan kesempurnaan ilmu mereka, kekuatan iman mereka, maka bagaimana? Syirik asghar ini tidak ditakutkan oleh orang yang dibawa mereka dalam ilmu. Lebih-lebih lagi apa yang lebih tinggi daripada sedekah asghar? Bagaimana orang yang lebih rendah daripada mereka dalam ilmunya dan imannya dengan jauh lebih rendah bertingkat-tingkat jauhnya lebih rendah? Bagaimana tidak takut akan syirik asghar dan apa yang di atasnya berupa syirik al-akbar? Nah, maka dengan demikian ya, perhatikan betapa sedikitnya manusia yang akan memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba Allah. Sedikit sekali. Kenapa? Karena perkara ini tidak pernah diingatkan oleh banyak manusia. Khususan idza arafah. Arafah atau urifah? Khususan idza urifah anna aksar ulama al-amsal yawma la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bil musyrikun. Terkhusus lagi. Berarti telah diketahui bahwasanya kebanyakan ulama-ulama Amsar, Amsar ini zaman dari kata Misrun, Amsarun, ya kan? Misrun yang dia itu adalah bukan negara Mesir tapi apa? Apa namanya? Mesir. Kota. Terkhusus lagi apa diketahui bahwasanya kebanyakan ulama-ulama yang ada di beberapa kota hari ini, mereka tidak mengetahui tentang tauhid melainkan tauhid yang diakui oleh musyrikin tok. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ini kebanyakan manusia, bahkan para ulama'nya, tidaklah mereka mengenal tauhid melainkan tauhid yang diakui oleh musyrikin. Tauhid yang enggak bermanfaat. Tauhid yang terkait dengan rububiyah saja. Wa ma arafu ma'ana al-ilahiyyah allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah. Dan mereka para ulama al-Amsar tidak mengetahui tentang makna al-ilahiyyah, tentang makna apa? Ilahiyyah makna ketuhanan, makna ubudiyah yang telah dinafikan oleh kalimatul ikhlas. Dari seluruh sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi mereka enggak tahu. Ya kan? Tidak tahu. Sehingga terjadilah peribadatan untuk selain Allah dianggapnya bukan syirik. Lagu-lagu kesyirikan dilantunkan dianggapnya bukan syirik. Karena tidak tahu tentang makna apa yang dinafikan dari kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Apa? Kalimat la ilaha illallah itu namanya kalimatul ikhlas. Jadi kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Tuntutannya menafikan seluruh ubudiyah, seluruh uluhiyah dinafikan dari kalimat tersebut, dari seluruh apa saja selain Allah SWT. Dan ini yang tidak diketahui banyak manusia. Sehingga kita dapati banyak manusia yang mengarahkan hal-hal yang itu khusus bagi Allah untuk selain Allah Ta'ala. Itulah syirik. Itulah syirik. Dan ini tidak banyak diketahui manusia. Karena tidak tahu sehingga perkara-perkara syirik dianggapnya bukan syirik. Bahkan mereka tidak segan-segan melantunkan lagu syirik di masjid-masjid, di musala-musala. Tapi kalau perhatikan fi quratil uyun, ini nukilan dari siapa? Nukilan dari Syekh Muhammad Ahmad Fiqi. Quratul uyunil muwahidin. Syarah kitab tauhid itu agak tipis dari ini. Yang besar juga Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Fa idza kana yakhafuhu sallallahu alaihi wasallam ala ashabi alladziina wahadallaha bil ibadah wa raghibu ilayhi wa ila ma amarahum bihi min ta'ati fahajaru wa jahadu man kafara bihi wa arafu ma da'ahum ilayhi nabiyyuhum wa ma anzalahu Allahu fi kitabi min al ikhlas wal bara'a min asyirki fa kaifa la yakhaf man la nisbata lahu ilayhim fi ilmin wala amalin mimma wa akbaru min dalika. dalam perutul uyun, maka bila perkara ini, syirik asghar ini ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya beliau, yang mereka mengesakan Allah dengan ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah. Mereka raghibu ilaihi, apa raghibu ilaihi? Cinta kepada apa? Kepada Allah Ta'ala. Wa ila ma'amarumbi, dan cinta kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengannya, berupa taat kepada Allah. Maka mereka pun hijrah, mereka pun berjihad terhadap orang yang kufur dengan Allah. Ini keadaan mereka. Rasulullah takut akan terjadi kesyirikan, syirik asghar. Dan mereka pada saat ini mengetahui apa yang Rasulullah serukan kepada mereka, kepadanya. Dan mereka mengetahui apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, berupa ikhlas, berupa berlepas diri dari syirik. Maka bagaimana perkara ini tidak dikhawatirkan oleh orang yang lanis batalo ilm, enggak ada, enggak ada bandingannya sama sekali kepada mereka para sahabat. Baik dalam ilmu, dalam amalan, ini mau akbar mungkin dari apa yang lebih besar daripada syirik al-asghar. Waqad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ummati biwuqu'i syirk al-akbar fihim. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memberitakan, ya kan, tentang umatnya. Apa yang diberitakan tentang terjadinya kesyirikan syirik akbar pada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Sauban al-Ati, artinya Sauban, Sauban nama orang. Ngatala anhu, hadis yang datang berikut nanti. Zakarahu. Al-Ati zikruhu, bukan nanti zakarahu. Al-Ati zikruhu. Fi hadisnya Sauban al-Ati zikruhu. Bukan zakarahu. Akan disebutkan dalam hadisnya Sauban yang akan datang penyebutannya. Apa penyebutannya? Hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wahatta ta'budha fi'amun min ummati al-awsana. Tengok. Ini syaitnya. Sehingga nanti kabila-kabila dari umatku akan ketemu dengan musyrikin, akan gabung dengan musyrikin, menyatu dengan mereka. Dan sampai fi'am. Apa fi'am? Beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini sabda Nabi SAW. Yang Rasul beritakan bahwasanya umatnya nanti akan terjatuh dalam syirik akbar. Waqad jara ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wa ammat bi balwa fi aksaril aqtar. Dan sungguh telah terjadi apa yang Rasulullah khabarkan tentangnya. Dan wa ammat bi balwa, dan musibatullah merata menyebar di kebanyakan aqtar, kebanyakan apa? Kebanyakan wilayah. Hatta takhudu dinan, sehingga mereka menjadikan syirik ini menjadi tata aturan agama. Ma'adhuril ayat al-muhkamat, padahal bersamaan dengan nampaknya, terlihatnya ayat yang muhkamat. Ayat al-matlu, ayat al-Quran. Yang sudah muhkamat, yang sudah kokoh. Muhkam. Yang paten. Wal ahadis sahih binnahi anhu. Padahal hadis-hadis yang sahih juga telah datang dalam larangan dari syirik. Watakhwif minhu, dan juga telah datang beberapa hadis yang memberikan rasa takut daripada kesyirikan. Tentang kesyirikan, kama qala ta'ala innahu, ini ayatnya, ayat yang muhkamat. Ini ayat yang muhkamat, sudah jelas terlihat dalam Al-Qur'an, innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahun nar. Ini nama ayat yang muhkamat, ayat yang enggak kenal nasakh, nama ayat yang muhkamat. Ayat yang enggak kenal nasakh, enggak kenal ta'wil. Enggak kenal adanya nasakh, enggak kenal adanya apa? Ta'wil. Innahu mayusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan dengan Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka. Ini adalah ayat yang muhkamat, yang sudah zuhur, yang sangat nyata dalam Al-Quran. Tapi itu pun tak berarti. Buktinya apa? Terjadi banyak manusia dalam kesyirikan syirik akbar yang dikatakan amat bibalwa, menyebar merata musibah ini. Demikian juga ayat yang lain, fastanibu. Apa? Arizza minal awsani fastanibu qaulazzur, dan jauhlah. Dan jauhlah wahai kalian arizza. Apa rizis? Perkara yang sangat jelek berupa al-awsan, berhala-berhala. Dan jauhlah perkataan zur, hunafa alillahi ghaira musyrikina bihi. Ini ayat yang mahkamat, gamblang terang tentang tahdir terhadap kesyirikan. Wa hadza wa tahqiqut tauhid kama taqaddama fi bab al-fil bab qablahu. Inilah yang dikatakan bentuk rupa memurnikan tauhid dan membersihkan tauhid yang telah lalu dalam bab sebelum ini. Sama qala ta'ala muhaddiran ibadahu minasyirki. Kemudian juga Allah Ta'ala berkata dalam keadaan berikan peringatan terhadap para hambanya dari kesyirikan. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'. Perhatikan. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah, maka seakan-akan dia adalah kharra. Apa kharra? Terjatuh dari sama'. Dari mana? Dari langit, dari atas. Fatakhtafu thairu. Lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu. Atau dihempas oleh angin. Fi makanin, dalam tempat yang sangat dalam. Sangat dalam, sangat jauh. Ini perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Ayat yang muhkam, gamblang. Siapa sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia adalah kharra minas sama, terjatuh dari langit. Lalu disambar oleh burung. Atau dibawa oleh angin, dihempas oleh angin. Fi makanin sak, dalam tempat yang sangat jauh. Ini orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Waman lam yukhawwif, waman lam tukhawwif huwadil ayatu. Waman lam tukhawwif huwadil ayatu watazzazuru. Mena'an syirki fil ibadah. Kita tetap baroha bala hirata fihi. Kalau orang sudah enggak merasa takut, enggak merasa tertakutkan oleh ayat-ayat ini, dan enggak merasa terlarang oleh ayat-ayat ini dari kesyirikan dalam beribadah, dalam perkara uluhiyah. Kalau dia mentadaburinya, maka sudah enggak ada lagi. Falahilah, tapi enggak ada lagi apa? Terus enggak ono usaha untuk kita mau mengentasnya. Falahilah tapi. Jadi orang kalau sudah dikasih ayat ini, masih enggak peduli tentang kesyirikan, ya sudah wis. Ya kan? Mas salama. Maafum itu. Ayat yang seperti ini ditatangkan, tetap juga enggak terbesit dalam benaknya, untuk menjauhi syirik. Bahkan malah semakin kendril, semakin berani menggede-gedekan syirik. Ya udah, fala hilata fi, maka orang tersebut enggak perlu untuk kamu openi, kamu upayakan untuk dientas dari kesyirikan, sudah enggak ada, mesti tinggalkan saja. Paham? Itu. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam ucapan beliau yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi dari Qurratul Uyun. Paham? Jadi kalau orang itu sudah bandel, ya tadi masuk telinga kanan enggak sampai kiri tapi mental balik. Masuk telinga kiri enggak sampai ke kanan tapi mental balik. Ayat seperti ini dibawakan enggak merasa tertakutkan dari kesyirikan, enggak merasa tertakutkan dari ancamannya. Udah, bala hilata fihi, enggak ada lagi usaha yang bisa digunakan untuk mengentas orang tersebut. Mampu menurut itu? Baik. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnul Mundhir fi an Hudzaifah bin al-Yaman an Abi Bakr dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Ya'la dan Ibnul Mundhir mengeluarkan hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau Rasulullah SAW menuturkan, asyirku akhfa min dabibin naml. Syirik adalah akhfa, mana akhfa? Lebih tersembunyi, lebih halus dari suaranya apa? Suara jalannya semut. Semut ketika berjalan, mana kita dengar langkah-langkahnya, telapak-telapak kakinya. Tapakan telapak kakinya kita enggak dengar. Sedangkan Abu Thalib daripada itu, kalau berkata, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma'ubida min dunillah, au madu'iya ma'allah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu melainkan apa yang diibadah dari selain Allah atau apa yang diseru bersama Allah? Qala sakilat ka ummuk. Apa sakilat ka ummuk? Sakilat ka ummuk. Ya Abu Bakrin, kau kehilangan ibumu. Wahai Abu Bakar, asyirku fikum akhfa min dabibin. Namun kata Rasulullah, syirik itu sakilat itu fakfukdan. Kehilangan ibu mungka wa Abu Bakar. Ini bukan doa jelekan tapi apa? Kalimat yang terbiasa dipakai oleh orang Arab. Sebagai teguran. Pada kata orang sekian, goblokmu, sok gak ngerti. Nah, aku sing ini bukan kok mencela tapi apa? Kalimat yang biasa, bodohmu orang mari-mari. Nah, itu bukan kok artinya celaan dia bodoh, tapi apa? Sebagai apa? Kalimat biasa dipakai seperti itu. Bodohmu orang mari-mari. Nah, paham? Syirik kata Rasulullah, kata Rasulullah, syirik ada fikum syirik pada kalian akhfa. Lebih halus min dabibin namal dari apa? Tapak-tapaknya semut ketika berjalan. Al-hadis. Wafi antakul a'tani Allah wa fulanun. Nah, dalam hadis ini terkait dalam syirik yang katanya lebih halus daripada langkah-langkahnya semut, kau katakan a'tani Allah wa fulan. Mana ini bentuk syiriknya? Wawun lu, wawu ma'iyya. Allah memberi aku dan fulan juga memberi. Wawu ni wawu ma'iyya bersamaan. Wa niddu ayyakulat insan, dan nid tandingan adalah seorang insan berkata, laula fulanun qatalani fulanun. Kalau lah bukan karena si fulan, pasti si fulan membunuh aku. Nah. Intaha minat dur. Dur nama kitab. Dur mak. Maksur. Mansur. Ewa. Dur mansur. Ini siapa? Ini Suyuti? Taib. Jelas, perhatikan. Ini adalah apa? Syirik. Syirik asgor minimal ini. Laula fulanun qatalani fulan, syirik asgor. Asgor. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya Syekh Muhammadul Wahab atau dengan istilah lain mereka bilang Wahabiyun, tukang ngafirkan kaum muslimin, ini enggak benar. Bahkan mereka dari kalangan ahlul ilm, diantaranya adalah beliau di sini penulis, mualif, ya kan, membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, bukan awuran saja. Nah, mereka kuburiyun, ngamuk, Wahabiyun, tukang ngafirkan kaum muslimin. Ngapun? Qala al-Muslim rahimahullah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi nittan dakhala an-nar. Rawal Bukhari. Nah, ini tindal umum. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, maka didatangkan dalam bab ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati sedangkan dia menyeru tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Bisa ini adalah syirik asghar dan syirik akbar. Qala Rasulullah taala an-niddu as-sabihu. Yuqalu fulanun niddu fulanin. Wa nadda apa ini? Wa nadiduhu ay misluhu wasyabihuhu. Wa nadiduhu ay misluhu wasyabihuhu. Jadi apa manit? Tandingan dan serupa. Siapa yang menyeru tandingan bagi Allah, sungguh dia adalah akan masuk neraka. Lihat catatan kaki. Qala fi quratil uyun wa hadzal hadis fi tahdhiru min asyirki aidan wa takhwif minhu. Dan berkata-kata, hadis ini di dalamnya ada tahdir, peringatan dari syirik. Dan takhwif, apa takhwif? Khawafa yukhawifu, membuat takut. Ada kandungan kalimat yang membuat takut dari syirik. Wa niddu al-mislu wa syabihu. Nid adalah semisal dan serupa. Pemandam maitan au ghaiban wa aqbala alaihi biwajhihi wa qalbihi raghbatan ilaihi wa rahbatan minhu. Apa tadi? Sawa'un sa'alahu au lam yas'alhu fa hadha muwassirkul ladzi la yaghfiruhu Allahu. Maka barang siapa yang menyeru orang yang sudah mati, memanggil orang yang sudah mati, atau orang yang gaib. Gaib ini bisa dia hidup. Gaib ini bisa dia sudah mati juga hidup. Orang yang gaib enggak ada di hadapan orang yang menyeru. Jauh diseru dengan anggapan dari jauh pun mampu untuk mengendalikan dan memenuhi permintaannya. Dan dia waqbala alaihi wajhi, dan dia menghadapkan kepada mayit tadi dengan wajahnya dan hatinya. Karena penuh rahbah, keinginan kepadanya. Warahbah, cemas darinya. Sama saja minta atau tidak meminta. Maka ini termasuk syirik yang tidak diampuni Allah Ta'ala. Waliyadha haram Allah Ta'ala tikhadas syufa'a. Dikarenakan inilah Allah mengharamkan menjadikan apa? Syufa'a. Ini apa? Perantara-perantara. Wa angkarau ala man fa'ala dalika. Asyad dan ingkar. Dan Allah mengingkari atas orang melakukan itu dengan ingkar yang sangat dahsyat. Likaunihi yunafil ikhlas. Kenapa? Karena itikadu sufa ini adalah menafikan ikhlas. Alladhi wa ikbalul qalb wal wajah. Lissafi fi kulli ma yakhafuhu al abdu wa yarjuhu. Yataqarrabu bihi wa yadinu bihi. Wa minal ma'lum annahu idza iltafata as-safi'i yas'aluhu faqad a'rada bi wajhi wa qalbi 'anillahi ta'ala wa dhalika yunaful ikhlas wa ya'ti bayanu dhalika bi babis safa' insyaallah ta'ala. Perhatikan di sini. Kenapa kok dikatakan ingkar dengan sangat ingkar? Karena menafikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Alladhi wa iqbalul qalb. Ikhlas adalah iqbalul qalb, menghadapnya hati dan wajah kepada Safi. Fikuli ma yakhafu wal abdu. Jadi perhatikan, orang yang dianggap sebagai perantara antara dia dengan Allah, dia yang menganggap tadi itu menghadapkan hati dan wajahnya kepadanya. Dalam seluruh apa yang dia takutkan oleh hamba dan diharapkan, dan dia bertakarub dengannya dan beragama dengan cara itu. Dan perkara yang sudah jelas bahwasanya kalau sudah hati itu condong kepada yang dianggapnya sebagai perantara, dia memintanya. Yas'aluhu, maka sungguh dia berpaling dengan wajahnya dan nantinya dari Allah Ta'ala. Dan itulah bentuk yang dikatakan menafikan keikhlasan. Dengan datang penjelasan hal ini dalam bab syafa'ah insyaAllah Ta'ala. Nah ini yang diperhatikan. Kalau sudah yang dikubur sebagai syafi'nya, sebagai perantaranya, maka hatinya orang tadi menghadap kepada yang dikubur dan wajahnya sekalian. Dari situlah dia berpaling dari Allah Ta'ala. Ya kan? Maka benarlah dikatakan syirik al-akbar. Ini. Ini yang banyak terjadi. Kalau orang sudah hatinya dan wajahnya condong kepada yang dianggapnya pembawa perantara, baik ini yang sudah mati ataupun yang gaib, lalu dia memintanya, maka sungguh ia telah berpaling dengan wajahnya dan hatinya dari Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan yunafi al-ikhlas, meniadakan keikhlasan. Dan itulah syirik al-akbar. Dan ini yang paling banyak yang digandrungi oleh kuburiyin. Baik, insyaAllah ini belum kita cukupkan. Dan kita sambung pada waktu yang tanda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.